halaman 99. Kita baca. Kaffa ya ayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا نعم زكريا دو حركات حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم طيب sudah mulai kita berlatih waqaf ya Tasin تلك آيات القرآن وكتاب مبين Bagaimana kalau kita menyambungkan Qasin dengan kalimat tilka juga terjadi apa hukum ikhfa Qasin tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin coba Qasin tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin nah. Ayat berikutnya surat Ali Imran Alif Lam Mim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Pertanyaan, seandainya kita menggabungkan, menyambungkan ayat pertama Alif Lam Mim dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di sini akan terjadi iltiqa' as-sakinain, ya iltiqa' as-sakinain, pertemuan dua sukun. Mim, akhirnya apa? Mim sukun. Kemudian bertemu dengan lam yang ditasydid pada lafzul jalalah, Allahu. Nah, maka yang seperti ini mengharuskan mimnya berubah ya. Asalnya mim menjadi mima karena harus bertemu dengan tasydid ya, kalau ada dua sukun bertemu maka huruf sukun yang pertama harus diharokati ya. Misalkan kata min ya, min artinya apa? Dari kemudian setelahnya adalah lafzul jalalah Allah maka harus dipatah minallah gitu ya. Ya kadang-kadang juga dikasrah misalkan an anillah ya anillah ya anillahi nah ya kalau ini alif lam mim sukun pada mim yang terakhir dia apa di fathah ya alif lam mimallah nah sekarang demikian cara membacanya mim menjadi mimallahu. Nah, maka yang seperti ini kemudian berakibat pada apa? Pada cara pembacaan mimnya. Apakah tetap 6 harokat atau menjadi 2 harokat? Ya, maka boleh dua-duanya. Boleh tetap 6 harokat karena melihat pada asalnya mimnya sukun. Ya. Namun dirubah menjadi fathah karena sebab, tapi asalnya sukun. Nah, karena melihat asalnya maka tetap dibaca 6 harakat. Coba. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh pula dibaca 2 harokat karena melihat kondisi sekarang ya, yang sudah berubah menjadi harokat fathah. Cara yang kedua, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa dipahami insya Allah ya. Ini faedah yang mungkin perlu kita baca. Baik.